Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Amma ba'du, kita melangsungkan membaca tafsir As-Sa'di dan kita masih dalam membaca tafsir ayat yang ke-19. Faedah yang sangat besar yang dititipkan kepada kita melalui lisan dan tulisan al-imam Sa'di rahimahullahu ta'ala terkait dengan langkah-langkah kita untuk mengilmui kalimat la ilaha illallah, tariq, langkah untuk kita mengilmui kalimat la ilaha illallah. Dan telah kita mengambil 4 poin langkah mengilmui kalimat la ilaha illallah. Kita ulangi secara ringkas agar tersambung. Pertama, yang paling besar, kata beliau, langkah untuk mengilmui kalimat la ilaha illallah yaitu mengkaji, mendalami nama-nama dan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. At-tadabbur, mengkaji dan mendalami nama-nama dan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Berikut perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menunjukkan atas kesempurnaan dan keagungan serta kemuliaan Allah Azza wa Jalla. Di saat seorang muslim dan muslimah berilmu tentang nama-nama dan sifat Allah, berikut perbuatan-perbuatan Allah Azza wa Jalla, maka ini akan membuahkan sebuah ubudiyah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kata beliau rahimahullahu ta'ala, berilmu, berpengetahuan bahwa dialah satu-satunya zat yang mencipta dan mengatur, tadbir, mengatur kehidupan ini. Di saat seorang muslim dan muslimah mengilmui hal ini, maka dia akan sampai kepada sebuah kesimpulan bahwa Allah lah al-munfarid, satu-satunya zat untuk disembah. Yang ketiga, berilmu mengetahui bahwa Allah Azza wa Jalla lah tunggal di dalam memenuhi dan memberikan nikmat-nikmat, baik nikmat yang berbentuk lahiriah atau batiniah, nikmat berupa agama atau duniawi. Maka di saat seseorang mengilmui bahwa semua nikmat yang dia dapatkan zahiran wa batina, agama dan dunia, akhirat dan dunia, akan bergantung hatinya dan kecintaannya hanya kepada Allah. Kalau sudah demikian, maka tentu ubudiyah dia kepada Allah Azza wa Jalla semata dan tidak diberikan kepada selainnya. Bagaimana caranya? Yaitu dengan mengkaji, mengilmui bahwa dialah Allah Azza wa Jalla satu-satunya zat yang telah memenuhi segala kebutuhan hamba ini. Ar-Rabi' yang keempat, apa yang kita lihat, kata beliau, apa yang kita dengar dari imbalan-imbalan, pahala-pahala yang Allah berikan kepada para walinya yang menegakkan tauhidullah. Allah Azza wa Jalla telah memberikan an-nasr, pertolongan, memberikan berbagai macam bentuk nikmat kepada para walinya. Di sisi yang lain, Allah Azza wa Jalla telah menghukum orang-orang yang memeranginya, li'a'da'ihil musyrikin. Allah Azza wa Jalla memberikan hukuman kepada musuh-musuhnya dari kalangan kaum musyrikin. Kata beliau, pengetahuan kita Allah membela, Allah menolong orang-orang yang bertauhid dan menghukum orang-orang yang menyelisihi tauhid, ini akan mengajak, memanggil kepada sebuah pengetahuan. Dialah satu-satunya zat yang pantas untuk diibadahi. Berarti makna dari kalimat la ilaha illallah. Mari kita berangkat kepada poin yang kelima. Kata beliau rahimahullah, al-khamisu, langkah untuk mengilmui kalimat la ilaha illallah. Ma'rifatu awsafil awthani wal andadi allati ubidat ma'allah. Berpengetahuan tentang sifat-sifat berhala, tandingan-tandingan yang disembah ma'allah, bersama Allah Azza wa Jalla dijadikan tandingan. Wattukhidhat aliha, dan dijadikan sebagai tuhan-tuhan. Bagaimana tentang berhala, tandingan-tandingan bagi Allah Azza wa Jalla itu? Wa annaha naqisatun min jami'il wujuh, bahwa berhala, tandingan-tandingan bagi Allah itu berada dalam kondisi naqisah, dalam kekurangan dari semua sisi. Naqisah min jami'il wujuh, dari semua sisi. Faqiratun bidzat, benar-benar secara manusiawinya atau benda itu benar-benar sangat butuh. La tamliku li nafsiha wala li'abidiha naf'an wala dharran wala mautan wala hayatan wala nushura wala yansuruna man 'abadahum. Kata beliau rahimahullah, bahwa berhala dan tandingan-tandingan Allah Azza wa Jalla itu tidak mampu memberikan buat dirinya. Buat dirinya. Tidak mampu pula memberikan buat para penyembahnya manfaat atau menolak mudarat. Atau memberikan mudarat. Tidak punya kemampuan. Ya. Wala mautan, mematikan, menghidupkan, membangkitkan. Wala yansuruna man abadahum. Dan mereka tidak akan bisa menolong, membela siapapun yang menyembah mereka. Wala yanfa'unahum bimithqali dzarrah. Mereka tidak mampu memberikan manfaat walaupun sebesar seukuran dzarrah. Tak mampu. Min jalbi khairin aw daf'i syarrin. Apakah dalam rangka memberikan kebaikan atau menolak kejelekan? Tidak punya kemampuan sama sekali. Subhanallah. Jadi kita mengetahui bahwa berhala atau tandingan-tandingan bagi Allah yang dijadikan Tuhan itu tidak mampu berbuat apa-apa. Pengetahuan kita tentang hal ini, fa innal ilma bidzalik yujibul ilma bi annahu la ilaha illallah wa butlan ila ilahiyata ilahiyatin ma siwahu. Maka berilmu tentang itu semua, berkonsekuensi berilmu tentang kalimat la ilaha illallah dan batilnya peribadatan penyembahan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Di saat kita berpengetahuan semuanya tidak mampu memberikan apa-apa, semuanya adalah Allah Azza wa Jalla yang berbuat, tentu akan kembali kepada kita tidak akan memberikan hak peribadatan itu kepada sesuatu yang tidak punya apa-apa. Dan kita akan mengembalikan hak peribadatan itu kepada pemilik tunggalnya, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Ini langkah yang kelima. Langkah yang keenam, ittifaqu kutubillahi ala dhalik wa tawatu'uha alaihi. Sepakatnya semua kitab yang diturunkan oleh Allah atas hal itu. Semuanya sepakat mengajak kepada peribadatan hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Dan bertemunya itu semua. Ini yang keenam. Yang ketujuh. As-sabi' anna khawasal khalqi alladzina hum akmalul khaliqati akhlaqan wa uqulan wa ra'yan wa sawaban wa ilman wa humur rusul wal anbiya wal ulama'ur rabbaniyun qad syahidu lillahi bidzalik. Yang ketujuh, orang khusus dari kalangan makhluk ini, di mana mereka adalah sesempurnanya makhluk, dari sisi akhlak mereka paling sempurna, dari sisi akal mereka paling sempurna, dari sisi ra'yu wa sawaba, pendapat atau kebenaran, ilman, mereka yang paling sempurna, merekalah para rasul dan para nabi serta para ulama ar-rabbaniyun, semua orang-orang yang terbaik makhluk ini, qad syahidu lillahi bidzalik, semuanya telah mempersaksikan kepada Allah Azza wa Jalla tentang dialah Allah satu-satunya zat yang harus disembah. Yang kedelapan, as-samin, kata beliau, ma aqamahu Allahu minal adillatil ufuqiyyati wan nafsiyyah allati tadullu ala tauhidi a'dhama dilalatin tunadi alaihi bilisani haliha bima awda'aha min lutfi sun'atihi wa badi'i hikmatihi wa gharaibi khalqihi. Kata beliau, apa yang Allah Azza wa Jalla tegakkan dari dalil-dalil ufukiyah yang ada di makhluk secara menyeluruh dan ada yang pada jiwa-jiwa kita, yang menunjukkan atas tauhidullah, apa yang Allah perbuat tentang menegakkan hujjah melalui alam ini dan pada diri manusia, a'zama dilalah, sebesar-besar bukti atau bukti yang paling besar. Bukti ini mengajak, menyeru dengan apa yang Allah telah titipkan padanya, min lutfi sun'atihi, kelembutan apa yang diperbuat oleh Allah Azza wa Jalla, dan jelasnya kebijaksanaan Allah padanya, wa gharaib khalqihi, dan benar-benar aneh ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fikum. Jadi apa yang ada yang kita saksikan di alam ini dan yang kita temui pada diri kita. Ya, barakallahu fikum. Dengan besarnya alam ini, tentu tidak mungkin peristiwa terjadi padanya atau kehidupan padanya atau kejadian, ya, matahari terbit dari sebelah ya timur, kemudian tenggelam dari sebelah barat, terus terjadi perputaran siang dan malam, tentu ada yang mengaturnya. Dan itu bukan 2, 3, 4. Kalau 2 yang mengaturnya, selesai sudah urusan kehidupan. Satu ingin gelap, ingin malam, yang satu enggak, ingin siang. Ya perang. Ya, akan hancur kehidupan ini. Nah, adanya aturan yang benar-benar rapi, barakallahu fikum. Atau apa yang ada pada diri kita dari organ-organ tubuh, barakallahu fikum, yang ada pada diri kita, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ini menunjukkan bahwa yang menciptanya, yang mengaturnya adalah satu. Dialah yang berhak untuk diibadahi. Maka dengan kita mengenali ini semua, akan sampai kepada sebuah kesimpulan, jika yang berhak untuk diibadahi, yang menciptanya, yang mengaturnya dengan penuh kebijaksanaan, barakallahu fikum. Kemudian beliau mengatakan, fahadihi turuku allati aktharallahu min da'watil khalqi biha ila annahu la ilaha illallah wa abdaha fi kitabihi wa a'adaha 'inda ta'ammulil 'abdi fi ba'dihha la budda an yakuna 'indahu yaqinun wa 'ilmun bidzalika. Langkah-langkah ini yang Allah 'azza wa jalla sering dan banyak mengajak makhluk kepadanya, yaitu kepada kalimat la ilaha illallah, dan Allah 'azza wa jalla menjelaskan, menampakkannya di dalam kitabnya, dan Allah mengulang-ulangi, wa a'adaha 'inda ta'ammulil 'abdi fi ba'dihha, di saat seorang mengkaji dan mendalaminya, dia akan menemukan hal itu. La budda ayyakuna 'indahu yaqin, seharusnya sang hamba itu akan memiliki keyakinan, wa ilmun bidzalik, dan berilmu tentang itu. Allah banyak mengulang-ulangnya. Allah banyak mengajak dan menyeru hambanya kepada kalimat la ilaha illallah. Allah ulang-ulangi di dalam kitabnya. Maka ini menuntut sebuah keharusan, agar si hamba itu memiliki keyakinan dan ilmu tentangnya. Fakaifa idza jtama'at wa tawata'at wa ittafaqat wa qamat adillatun litauhid min kulli janib. Bagaimana lagi kalau bertemu, kalau berkumpul, kalau sepakat dan tegak dalil-dalil ketauhidan dari semua sisi, apa enggak cukup? Ya. Yeah. Nah, fahunaka yarsakhul iman wal ilmu bidzalika fi qalbil 'abdi. Semestinya Ini semua akan mengokohkan keimanan, kokoh ilmu di dalam hati setiap hamba. Semestinya kan demikian. Tapi kenyataannya berbeda. Berbeda barakallahu fikum. Bihaitsu yakunu kal jibalir rawasi. Ilmu kemudian iman bisa menjadi bagikan gunung yang kokoh. La tuzalziluhu syubahu wal khayalat. Yang tidak akan digoncangkan oleh syubhat-syubhat dan khayalan-khayalan. Wala yazdadu ala taqarruril batili wasyubahi illa numuwan wa kamala. Tiada bertambah dengan berbagai penampilan kebatilan dan syubhat, kecuali iman dan ilmu itu semakin berkembang dan semakin sempurna. Ini konsekuensi. Tapi ketika kita melihat kenyataan, kita tidak menjumpainya barakallahu fikum. Ya. Tapi alhamdulillah, kalau bukan karena taufik dan hidayah dari Allah Azza wa Jal, maka kita akan berada pada alam yang gelap pula tentang kalimat La ilaha illallah. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka dari sini barakallahu fikum kita menyadari betapa gampang mudah seseorang untuk belajar tauhid. Bukan sesuatu yang sulit. Sangat gampang dan mudah barakallahu fikum. Tapi kenyataannya, di saat Rasul alaihi salatu wassalam menyampaikan yang gampang dan mudah ini, beliau sampaikan kepada orang yang tingkat bahasa Arabnya itu paling tinggi. Bahasa yang mereka pakai adalah bahasa Al-Quran. Namun, kebanyakan tersesat padanya. Berarti kan semuanya ini terkait dengan sebuah taufik dan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala barakallahu fikum. Ya. Apa yang dilakukan oleh kaum musyrikin dalam memerangi dakwatu tauhid dan dakwah yang disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wassalam sebagai bukti yang paling terang dan jelas bahwa mengilmui tauhid, beramal dengan tauhid itu benar-benar terkait dengan taufik dari Allah Azza wa Jalla. Di sana ada orang-orang pintar tersesat jalannya, tidak mampu untuk mengkaji kalimat La ilaha illallah, tidak mampu. Mungkin dia hafidul Quran, telah menghafal Al-Quran, bahkan membaca tafsir. Tetapi karena tidak mendapatkan taufik untuk lurus di dalam memahami kalimat La ilaha illallah, pelanggaran terjadi padanya. Nah, mahalnya taufik dan hidayah dalam perkara ini barakallahu fikum membawa, memanggil kita untuk banyak-banyak bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, kita langsungkan kata beliau. Jadi semestinya ini yang harus terjadi. Tapi kan kenyataannya tidak. Ya, apa yang Allah perbuat di dalam Al-Quranul Karim, ajakan, panggilan, diulang-ulang kepada kalimat La ilaha illallah, dan Allah tegakkan dalil-dalil, semestinya kan iman semakin bertambah, ilmu semakin kokoh di dalam sanubari, di dalam hati, bagikan gunung yang kokoh barakallahu fikum. Itu semestinya. Sekali lagi, kenyataannya tidak demikian. Hada kata beliau, in wa inna dharta ila dalilil azim, wal-amril kabir wa huwa tadabburu hadhal Qur'anil azim wa ta'ammulu fi ayatihi fa innahu al-babbul a'zamu ilal ilmi bitawhid wa yahsulu bihi min tafasilihi wa jumalihi ma la yahsulu fi ghairihi. Allahu Akbar. Kata beliau, jika Anda melihat kepada dalil yang besar, perkara yang besar, perintah yang besar, yaitu tadabbur, mengkaji, mendalami Al-Quran ini, Al-Quran yang agung ini, dan mengkaji ayat-ayatnya, maka sungguh menjadi pintu yang paling besar untuk berilmu tentang tauhid. Kalau mengkaji dan mendalami Al-Quran, maka akan bisa terwujud rincian-rincian tauhid jumalihi yang tidak akan bisa diperoleh fi ghairihi, pada selainnya. Coba membaca kitab-kitab tauhid. Taruhlah yang paling adalah kitab Usul At-Thalatha atau Kitabut Tauhid lil Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Apa yang beliau tulis padanya? Dari bab-bab-bab, setelah bab ayat Al-Quran, hadith-hadith Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dalam semua persoalan dilengkapi barakallahu fikum. Kalau kita mengkaji tadabbur ayat Al-Quran dan ta'ammul, ya, mengkaji dan mendalaminya, ini akan menjadi pintu yang paling besar untuk berpengetahuan tentang tauhidullah. Subhanallah. Barakallahu fikum. Ya. Sekali lagi, terkait dengan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qawluhu wastaghfir li dhanbik. Wa qawluhu wastaghfir li dhanbik, dan mintalah ampun terhadap dosa-dosamu. Ay utlub minallahi al-maghfirata li dhanbik. Mintalah dari Allah Azza wa Jalla pengampunan terhadap dosa-dosamu, wahai Rasulullah. Bi antaf'ala asbab al-maghfirati min at-taubati wad-du'ai bil maghfirati wal hasanatil mahiyati wa tarkid dhunubi wal 'afwi 'anil jara'imi. Kata beliau, mintalah pengampunan kepada Allah Azza wa Jalla terhadap dosa-dosa engkau dengan melakukan sebab-sebab pengampunan, sebab-sebab al-maghfirah, pengampunan. Bertaubat, berdoa, minta ampun, melaksanakan kebaikan-kebaikan yang menghapus kejelekan, meninggalkan dosa, dan meminta maaf dari kesalahan-kesalahan. Ini satu perintah Allah Azza wa Jalla. Wastaghfir aidan lil mu'minina wal mu'minat. Dan mintalkanlah ampunan terhadap kaum mu'minin dan juga kaum mukminat. Fa innahum bisababi imanihim kana lahum haqqun ala kulli muslimin wa muslimatin. Karena sebab keimanan yang ada pada mereka, maka mereka memiliki hak atas setiap muslim dan muslimah. Wa min jumlati, apa di kita bantu? Wa min jumlati hukukihim, apa tulisannya? Di kitab nyantum? Hah? Ha, qaf, waw, ya. Yeah. Hukuk. Gitu. Nah, sini salah. Kurang qafnya. Wa min jumlati hukukihim ayyud'a lahum wa yustaghfar lidunubihim. Termasuk dari hak orang-orang yang beriman adalah dimintakan, didoakan kebaikan buat mereka dan dimintakan ampun buat dosa-dosa mereka. Termasuk dari hak-hak orang yang beriman itu, ini dia. Kita mendoakan kebaikan buat mereka dan memintakan ampun buat mereka. Wa idza kana ma'muran bil istighfari lahum, ada pelajaran lebih lagi. Subhanallah. Apabila diperintahkan untuk memintakan ampun buat mereka. Memintakan ampun buat mereka. Kalau diperintahkan untuk memintakan ampun buat mereka, al-mutadhammini li'izalati dzunubi wa uqubatiha anhum, memintakan ampun buat kaum mukminin dan mukminat itu, tentukan kandungannya adalah memintakan agar dosa-dosanya hilang dan terhilang hukuman-hukuman buat mereka. Kalau kita diperintahkan untuk memintakan ampun buat mereka, itu terkait dengan dosa yang diperbuatnya. Kita tidak terkait dalam melakukan dosa dan kemaksiatan itu. Tapi hak mereka mukminin dan mukminat itu adalah memintakan ampun buat mereka untuk menghilangkan dosa-dosa yang mereka perbuat dan mengangkat hukuman-hukuman dari mereka. Berarti fa inna min lawazimi dzalika an-nushu lahum. Maka sebuah kemestian terkait dengan hak-hak kaum mukminin dan mukminat itu, an-nushu lahum, memberikan nasihat buat mereka. Ya, ini satu. Kedua, wa ayyuhibba lahum minal khairi ma yuhibbu li nafsihi. Kita disuruh memintakan ampun buat mereka, padahal yang melakukan dosa dan maksiat mereka sendiri. Maka tentu termasuk dari kemestian dan kelaziman hak-hak mereka itu adalah lebih dari itu, memberikan kepada mereka nasihat. Ini termasuk dari hak kaum mukminin dan mukminat. Yang ketiga, kata beliau, ya, selain hak memintakan ampun, kemudian hak menasihati mereka, wa ayyuhibba lahum minal khair ma yuhibbu li nafsihi, harus bergembira dan senang, cinta mereka mendapatkan kebaikan sebagaimana dia bergembira dan senang kebaikan itu pada dirinya. Ya, dia harus barakallahu fikum bergembira, rahimani wa rahimakumullah. Wa yakraha lahum minasyarri ma yakrahu li nafsihi. Hendaklah dia benci. Hendaklah dia benci menimpa mereka kaum mukminin dan mukminat itu kejelekan sebagaimana tidak dia sukai mengenai dirinya. keberikutnya, wa ya'muruhum bima fihi al-khair lahum, menyeru mereka, mengajak mereka kepada apa yang itu menjadi al-khair, kebaikan buat mereka. Wa yanhahum amma fihi dararuhum, mencegah mereka dari sesuatu yang padanya terdapat membahayakannya. Wa ya'fu an masawihim wa ma'ayibihim, memaafkan tentang kesalahan-kesalahan dan aib-aib mereka. Wa yahrisu ala ijtima'ihim ijtima'an tata'allafu bihi kulubuhum, dan hendaklah dia bersemangat untuk menyatukan kaum mukminin dan mukminat agar bersatu hati-hati mereka. Wa yazulu ma bainahum minal ahqadil mufdiyati lil muadati wasyiqaq alladhi bihi taksuru dzunubuhum wa ma'asihim, dan dia berupaya untuk melenyapkan di tengah-tengah mereka, yaitu sifat al-ahqad, dengki yang akan menggiring kepada permusuhan dan perpecahan. Permusuhan dan perpecahan itu alladhi bihi takfur dzunubuhum, perpecahan itu akan menyebabkan dosa mereka semakin bertambah. Demikian juga kemaksiatan-kemaksiatan mereka. Ini hak-haknya orang-orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi barakallahu fikum, di samping Allah memerintahkan Rasulnya alaihi salatu wassalam untuk memintakan ampun buat mereka, padahal mereka yang melakukan dosa dan kemaksiatan. Maka famin babi aula, lebih utama lagi untuk kita menegakkan at-tanasuh, saling nasihat menasihati barakallahu fikum, mencintai mereka mendapatkan kebaikan atau membenci kejelekan menimpa mereka dan seterusnya. Ini hukuk al-mu'minina wal-mu'minat, hak barakallahu fikum dalam beriman kepada Allah. Kemudian beliau mengatakan, wallahu ya'lamu mutaqallabakum, ay tasarrufatikum wa harakatikum wa dhahabakum wa maji'akum. Allahu 'azza wa jalla maha mengetahui kondisi-kondisi kalian, apa yang kalian perbuat, gerak-gerik kalian, perginya kalian, datangnya kalian. Allahu Azza wa Jalla maha mengetahuinya. Wa matwaakum alladhi bihi tastaqirruna, dan Allah maha mengetahui tempat tinggalnya kalian yang kalian bisa tenang, tenteram padanya. Fahuwa ya'lamukum fil harakati was-sakana, dia Allah yang maha mengetahui gerak-geriknya kalian dan diamnya kalian. Allahu Azza wa Jalla maha mengetahui. Fayujazikum ala dhalika atammal jazai wa awfa. Maka dia Allahu Azza wa Jalla lah yang akan memberikan ganjaran kepada kalian atas itu semua dengan ganjaran yang paling sempurna. Aufa al-jaza atammal jaza wa aufahu, maknanya sama. Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan imbalan, akan memberikan ganjaran sesempurna mungkin. Maka dari sinilah barakallahu fikum, kita benar-benar diajari untuk perhatian terhadap diri kita. Karena kita tidak akan bertanggung jawab terhadap amalannya orang lain. Ya, bukan berarti kemudian kita tidak tegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Barakallahu fikum, dan itu adalah sebuah kewajiban. Karena di saat kita peduli terhadap diri kita, kita jaga, kita perhatikan aib-aibnya, kita kenali kekurangan-kekurangannya, kita ilmui barakallahu fikum, maka ini yang akan membantu kita untuk meraih ganjaran yang besar. Terkadang kan dia pintar mengenali orang lain kalau berbicara tentang fulan, bagaimana akhlaknya, bagaimana adabnya, hebat. Tetapi dia tidak mengenali dirinya sendiri. Tidak mengenali aib-aib kekurangan yang ada pada dirinya. Kalau dia bercerita tentang istrinya, habis. Bercerita tentang suaminya, habis-bis. Yeah. Seorang suami atau seorang istri. Barakallahu fikum. Namun dia tidak sadar kalau dia ini juga manusia biasa seperti istrinya, seperti suaminya. Yeah. Yang tempat mahalul khata' wan nisyan, tempat kesalahan, kekurangan, kekeliruan, barakallahu fi. Kalau Anda menemukan lebih pada diri Anda dari saudara Anda, ingat, kelebihan itu adalah fadlum minallah, ya, yang Anda harus memujinya. Semestinya kan begitu. Tapi kan banyak dan sering kebaikan yang ada pada dirinya untuk menjatuhkan orang lain. Menganggap dia lebih baik dari istrinya, atau sang istri menganggap lebih baik dari suaminya. Rahimani wa rahim. Nah, anggapan lebih baik ini sebuah kesalahan yang fatal, menunjukkan Anda itu jelek. Kalau ada anggapan bahwa dia lebih baik dari orang, dia lebih baik dari istrinya, atau sebaliknya, istrinya lebih baik dari suaminya. Ya, ini sudah kesalahan fatal, barakallahu fikum. Nah, dengan kita menyadari selalu, belajar aib-aib kita memang prosesnya panjang. Sebagaimana kita mengenali orang lain dengan proses yang panjang, kita lebih dituntut untuk mengenali tentang diri kita sendiri. Kalau mau sadar, kalau kita mau jujur, barakallahu fikum, kita akan menemukan sekian banyak aib yang ada pada diri kita. Ya, malu untuk kita membongkar aib orang lain, kekurangan orang lain, malu loh, karena pada diri kita membawa itu semua. Ya, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka sekali lagi, termasuk, saya ingatkan kembali, termasuk quwwah, kekuatan ilmiah yang ada pada diri seseorang. Dia mengenali dirinya dan dia mengenali aib-aib yang ada pada dirinya. Termasuk dari bahan kekuatan ilmu seseorang, quwwah al-ilmiyah, yaitu dia berpengetahuan tentang dirinya dan dia berpengetahuan tentang aib-aib dirinya. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Wa akhiru da'wana anilhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.